jangan kau permainkan, karena ku tak mau kecewa. Harus dengan apa ku jelaskan agar kau percaya? Dia itu tak lebih bagiku hanya teman biasa. Ini bukan cerita cinta satu atau dua. Satu atau dua. Ku berharap kau percaya cintaku padamu tulus apa adanya. Mengapa kau masih ragu dan seakan tak percaya ketulusan cinta yang aku punya? Ku hanya merasakan kini engkau telah berdusta. Semoga ini hanya sebuah firasatku saja. Ini bukan cerita cinta satu atau dua. Yang membuat aku harus bingung pilih. Satu atau dua. Ku berharap kau percaya cintaku padamu tulus apa adanya. Cinta satu atau dua. Yang membuat aku harus bingung pilih-pilih kamu atau dia. Satu atau dua. Ku berharap.